Masih tentu dalam tembang Citra Musik Dangdut Tulen, kupersembahkan tentu memilih bersama juga. Yang berbahagia buat Mbak Rani dan Mas Bambang. Semoga sukses selalu.